Bagaimana bila berniat bangun sholat malam untuk ibadah, tapi juga untuk meminta kemudahan ketika ada masalah dalam pekerjaan? Apakah ini tidak termasuk dalam pembahasan yang tadi, bahwa ibadah untuk dunia, sehingga sholat untuk dunia? Yang seperti ini, saya belum rinci ya. Menginginkan dunia dalam ibadah boleh saja selama dunia itu perkara yang dibenarkan. Perkara yang dibenarkan oleh agama. Sehingga apa? Keinginan kita terhadapnya didasari karena ingin melaksanakan agama. Cermati dia. Ingin kemudahan dalam urusan-urusan kita, baik. Dibenarkan oleh agama. Allah inginkan. Berarti apa? Kita menginginkannya karena Allah menginginkannya. Sehingga tidak murni karena dunia. Jelas ini ya? Baik.